Yohanes hondongam 10:5. Anamane umpatahu tulakna po Yesus nawa. Kanto obatana anggur tongam, anambe ku tongkahai. Inggan natake ku taak na kembua na alai lao, anenggan na kembua na petahei na suhun tutuan buda buana. Mapatim mo kwa, kahanain do pipak guham puha kwa kubeem. Laton taliu kwa toh hilang kaleku, anak kau duka latuh huliu ilang kalemu. Aka tak tiada mesa take, lama la kembua ke sape ilau. Angga mala kembua, kemendekik liu lako batana. La susing kuak tu duka, angga mala kuak kembua ke tuh huliu kuak ilang kaleku. Kau to batana anggur, anai kuak takena. Mena-mena ton taliu tuh hilang kaleku, anak kau duka tuh hilang kalena, latah hak buana. Sabuk maka tak kuak tuh hilang kaleku, ya tak dena ka akala malam pugau. Mena-mena tak toh hilang kaleku, sihapan ya tak ke disape ilau lama bangi. Mabangi itu o, dihempum mi, anna ditibe tama api ditunu. Maka ton taliu kuak toh hilang kaleku, anna tulak ku toh huliwa ilang kalemu, ya pelau ya langan puang ala ta'ala indum pahal luam, anna lana ponnoi pelawammu. Maka budak buamu, ya latandami to kamatandian na ambeku, ana tandan toy diwa awana pasi kolang kusi dakwa. Umba susi na kamasei ambeku, susi mak toduka ku kamasei kwa. Toh holi ku ilang kaleku, ana mala ton taliwa usi dimpak kamasei ku. Umba susi ton tak usi dimpak kamasei na ambeku, aka kupala ku inggan na pahentana, susing ku toduka, la ton taliwa ka usi dimpak kamasei ku, keton taliwa ku umpala ku pahentaku. Kupaisannya sang ku inggan na yato'o, ana mala katilala sang ku toh hilam penawamua, nasuhung katilala samua la sundun na nasulelaku. Indan ya pahentaku. Lasi kamase kuak mesa sola mesa, umba susi ku kamasei kuak. Yaitu handang kamasei solana, yantong pebein kalena dipatei, ana mala tubo ya solana. Ikon nak to solaku, kiumpalaku inggan na pahentaku. Taung kuak kusangai sabua, akamesa sabua ta ya muis sampat tujun na puena. Sapuk kusak buung kuak solaku, aka inggan na kuhingin na lakuan beku, puhang kuak kupesan nyasam. Tai kuak umpile ya, sapuk kau umpilei kuak. Kusua kuak lawan na mala kuak kembua buda. Anna buaya to'o, radak dak liu. Maka umpaten na, yaya tumpelawak langan nam beku umpulala sanganku, tak mala tanana beng kuak. Indan ya pahentaku, lasikamase kuak mesa sola mesa. Maka to nakabasi kuak lino, laung kilalaya indu tulak kuku ua, yolo puhak kau nakabasi an naik kuak. Maka hapan nala mesa penawa kuak to matappa inde lino, ya awa nala napuhai kuak akasolana kuak. Sapuk puhang kuak kupilei, anna kupasah ilam mel alakna, na suhun tayang kuak solana. Yang tuan nana kabasing kuak. Pengkilalaya indu puhaku pukadang kuak. Mesa sabua, tak tiamatan de puhaya anna lapuena. Maka to na dahha, yala na dahha kuak toduka. Maka to na tuhoi pepak guhangku, yala na tuhoi ak toduka pepak guhammu. Inggan na ya to'o, lana pogausang kuak akan tuhoi ya. Aka tak mis sampuang ala ta'ala tu suwa. Maka hapan na tak lasule anna tak pikutulasan nasam, ya ta'a ira na pokasalaam. Sapok temo, tak ampulik delalan na lo malolong kalena diona kasalaan na. Menamen na ungkabasya, ungkabas siduka ambeku. Indo kela tak piden ku pugau ilan nala alak nai tanda memenga-menga, indo tak na piden na pugau tau senga, ya ta'a ilan na pukasalaam. Sapo moin na anade minai tainggan na indo puha ku pugau, ia nakabas silu siang kas sola ambeku. Sapo awanain nala susi, anna mala sulelaku indo puha ti suha ila suha pahenta nawa, nakabas siak moyan na ta'i delalanna. Laku suang kuak sule tolong pomoloi kuak, butu ya wamayambeku. Indo kuan tolong pomoloi kwa, ia siam penawa maseho tumpak paisangang kamaloloam. Sule to'o, ia na paisan ning kuak diona kaleku. Anai ko nak toduka, pahalo lompak paisangan diona kaleku, aka panduk na pian na solaliung kiak.